satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Lama ku diam di dalam keinginan ini, kebekuan di bibirku tak berdaya ya tubuhku. Kau yang